Ada Ramayana, ada Balauga syuting, juga ada Respanel. Sing duwe bokong semok sa Indonesia bro. Devi Aldiva New Palapa. Selamat siang semuanya. Sebelah kiri, sebelah kanan semuanya boleh goyang. Yang penting tetap damai semuanya ya. Selamat sore ibu-ibu. Setan, restu kita. kasih. Matur sembah nuwun, Bos. Mbak Devi. Yeah.